Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ahibati fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi hari yang sangat cerah ini, tepatnya di bulan Syawal, setelah kita melewati puasa Ramadan sebulan penuh. Nah, dan sempat beberapa waktu kajian kita libur, maka pada pagi hari yang cerah ini, tentunya dengan sebab tidak lain dan tidak bukan atas pertolongan Allah, nikmat dan karunia-Nya, kita dimudahkan oleh-Nya untuk bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini, tempat Masjid Naam, Masjid Al-Ikhlas ya. Naam, Masjid Al-Ikhlas, Baitul Ikhlas, Masya Allah. Baitul Ikhlas untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Syarhu Salasatil Usul. Naam, semoga Allah SWT menerima setiap amalan ibadah yang kita kerjakan, termasuk ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Nah, dan demikian juga berlanjut salat puasa sunnah Syawal bagi yang telah mengerjakannya. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk istiqomah mentaati-Nya setiap waktu, di setiap tempat, setiap kondisi dan keadaan kita. Karena sungguh kalau bukan pertolongan-Nya, kita termasuk hamba yang rugi, kita hamba yang celaka. Mampunya kita mentaati-Nya, menjalankan perintah-Nya, itu tidak lain karena karunia rahmat, kasih sayang, hidayah dan petunjuk-Nya. Sehingga hanya kepada-Nya kita bersandar, bertawakal, memohon kemudahan atas setiap segala urusan yang kita lakukan, terkhusus dalam upaya kita mentaati-Nya. Ahibatikallah, a'azakumullah. Langsung saja kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab yang tengah kita bahas ini. Pembahasan kita mensyarah kitab Salasatul Usul, mempelajari syarah kitab Salasatul Usul. Pada pembahasan yang terakhir kita masih membahas al-aslu tsalits. Pokok prinsip, pokok perkara yang ketiga. Ini adalah termasuk bagian dari rincian al-aslu tsalits, yaitu ma'rifatun nabiyikum nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mempelajari, mengenal, tentunya dengan pengenalan yang sangat baik. Sangat detail, sepantasnya untuk kita ketahui. Bahkan lebih perlu kita mengetahui, kita mengenal Nabi kita ini melebihi kita mengenal perkara yang lain setelah mengenal Allah tentunya. Ini adalah termasuk rangkaian upaya kita untuk mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita lewati. Sekian penjelasan terkait ma'rifatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan atau mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah kita lewati penjelasan tentang biografi beliau. Biografi singkat beliau. Naam nama beliau, kabilah beliau, tempat tinggal beliau, naam, dan beberapa rangkaian, termasuk akidah dan prinsip beliau. Nah, sempat kita baca sebelumnya. Dan juga, naam, yang terakhir, naam, pembahasan kita masih dalam pembahasan penjelasan tentang mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naam, terkait naam dakwahnya beliau, naam, masa dakwah beliau di Mekah, naam, kemudian sebelum beliau ke Madinah, berhijrah ke Madinah, beliau sempat kita baca juga penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin yang merupakan syarah dari ucapan Syekh Muhammad bin Abdullah. Naam. Itu terkait dengan Al-Isra wal Mi'raj. Naam. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis kemudian ke langit ketujuh Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat. Dan sekian hal yang beliau naam temui pada saat peristiwa Isra Mi'raj telah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin. Naam. Naam. Maka kemudian pada pagi hari ini mungkin kita langsung kembali lanjutkan setelah pembahasan tersebut ya. Nah, kita baca ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa furidat alaihi salawatul khams wa shala fi Makkah 3 sinin. Naam, 3 sinin. Betul ya. Ini ada nuskho yang salah. Wa ba'daha umiru bil hijrah ila Madinah. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau melanjutkan wafuridat alaihi salatu khams. Setelah beliau naam melakukan Isra dan Mi'raj, naam. Iya, tentunya dengan perintah Allah, dengan pertolongannya sebagaimana yang telah kita baca secara rinci pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata beliau wafuridat alaihi salatu khams. Maka diwajibkan atasnya salat 5 waktu. Wassalat di Mekah dan salat di sini. Nah, beliau pada saat itu salat di Mekah. Selama 13 tahun. Ya. Wa ba'da umiru bil hijrati ila Madinah. Setelah itu, beliau pun diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, sini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Salim Al-Utsaimin. Wa kan yusalli ruba'iyata. Nah, rak'ataini hatta hajar ila Madinah. Wa ukirat salatu safar muzida fi salatil hadar. Nah, di sini juga ada faedah ya. Nah, juga terkait marhala atau tahapan ya, terkait salat ibadah salat 5 waktu. Nah, di awal kata beliau kana yusalli ruba'iyata rak'atain. Dahulu salat yang kita kerjakan sekarang salat 4 rakaat. Salat ubatnya rak'atain dahulu di awal-awal perintah salat itu salat 4 rakaat itu salat apa ya? Salat zuhur, salat asar dan salat isya. Nah, dulu salat 4 rakaat itu yang rakaatnya ada 4 itu rak'atain. Tidak langsung 4 rakaat. Ini marhala ada beberapa tingkat. Ada tahapan ya. Nah, dulu di awal-awal dikerjakan menjadi masih sebatas 2 rakaat. Nah, hatta hajar ila Madinah. Kemudian di awal di waktu beliau sebelum hijrah, nah masih dikerjakan 2 rakaat. Sampai beliau hijrah ke Madinah, fa ukirat salatu safar wa zida fi salatil hadar. Nah, adapun salat yang 4 tadi, nah salat yang 2 rakaat tadi, ukirat salatu safar. Hanya ditetapkan untuk tatkala safar. Jadi dikosor, ya kan? Nah, awalnya ya itu sebenarnya sholat zuhur dan asar ataupun isya itu memang 2 rakaat. Nah, tapi hanya ditetapkan sekarang setelah beliau hijrah ke Madinah, Sallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur, asar, dan isya dikerjakan rakaat hanya diperuntukkan, ditetapkan untuk sholat terkala seorang sedang melakukan safar. Wazidah fi sholatil hadar, ada pun terkala beliau hadar, nah berada di tempat mukim, ya lagi mukim, tidak melakukan perjalanan safar, zidah, nah ditambah ya menjadi 4 rakaat. Ini termasuk faedah ya. Nah, ya, anak dulu juga tidak tahu ya di awal-awal seperti itu sejarah terkait salat 5 waktu ya di antaranya. Kemudian juga ada penjelasan di sini dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam, terkait hijrah ya. Wa ba'daha umiru bil hijrati ilal Madinah. Naam, setelah beliau menerima perintah salat. Naam. Ketika Mi'raj. Naam, sebelum hijrah, setelah itu beliau umiro bil hijrah. Diperintahkan untuk hijrah. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akan menjelaskan tentang sejarah atau naam, kejadian peristiwa tahapan beliau hendak melakukan hijrah ke Madinah. Nah, ini juga peristiwa yang sangat penting. Ada beberapa faedah yang sangat bagus, luar biasa ya. Nah, semoga Allah SWT memudahkan bagi kita semua untuk bisa memetik ilmu hikmah ibrah yang terdapat pada hal tersebut. Nah, kita baca qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ila al-Madinati li'anna ahla Makkah mana'uhu ayyakima da'watah. Allah azza wa jalla, nah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Karena ahla Makkah mana'uhu ayyakima da'watah. Nah, ya. Mereka melarang. Nah, menghalangi Makkah. Beliau untuk berdakwah. Nah, ya. Nah, ini alasan, di antara alasan beliau hijrah ke Madinah. Bahkan tidak semata-mata menghalang. Nah, bukan dilarang saja, diboikot. Nah, semata itu. Bahkan nanti akan disebutkan hal yang lebih, ya, alasan, beberapa alasan yang lebih mendasar lagi, ya. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait alasan beliau untuk berhijrah ke kota Madinah. وفي شهر ربيع الأول من الآن الثالث عشر من البعثة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة البلد الأول للوحي وحب البلاد إلى ما رسوله. نعم. Tepatnya kata beliau pada bulan ربيع الأول. نعم من الآن الثالث عشر pada tahun 13 من البعثة 13 هجرية ya. نعم. Minal bi'sa. Menam, lafu setelah diutusnya beliau sebagai rasul. Naam ya. 13 tahun setelah beliau diangkat menjadi rasul. Wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi sebelum hijrah ini kan ya. Naam. Nah, kalau sekarang ini perhitungan kalender hijriah itu dari mana? Di awal setelah hijrahnya rasul. Setelah hijriah. Nah, adapun ini 13 tahun ini di awal beliau diutus oleh Allah SWT sebagai rasul ya, diangkat sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah muhajirun bi Makkah, in Makkah al biladil awwal lil wahyi wa habib biladi ila Muhammad rasul. Naam, wassalam Nabi ila Madinah. Nabi pun melakukan perjalanan ke Madinah, berhijrah dari Makkah, negeri yang awal, wahyu, dan negeri yang paling dicintai Allah dan Rasulnya. Nah, kharaja min Makkah muhajiran bi'ni rabbihi ba'da an qama bi Makkah 13 sanatan yablughu risalata rabbahu wa yad'uhu ilahi ala basiratin ala basirah. Nah, ala basirah. Nah, sini ada faedah ya. Jadi beliau pun berhijrah. Kharaja min Makkah muhajirah. keluar dari kota Mekah, berhijrah tentunya dengan izin Rabb-nya. Setelah beliau berupaya menunaikan aqamah bi Makkah 13 sanatan, tidak sebentar, selama 13 tahun menegakkan, berdakwah, menegakkan risalah, menyampaikan risalah Allah SWT, berdakwah di atas basirah selama 13 tahun. Dalam keadaan apa tadi? Mekah adalah negeri yang paling dicintai Allah dan Rasul. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Inilah memang luar biasa ya. Untuk tujuan membela agama, memperjuangkan agama, sesuatu yang perkara dunia yang mungkin sangat dicintai, seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga para sahabat, mereka tinggalkan. Ya, ini sangat jauh dengan kita. Termasuk, ya, di sini anak pribadi ya. Ini sebagai nasihat bagi anak pribadi dan semoga bagi kita semua. Ya. Bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di dalam membela agama. Mereka korbankan jiwa dan raga. Mereka korbankan harta benda. Mereka tinggalkan sesuatu yang mereka cintai. Bahkan mungkin keluarga mereka. Karena tidak seakidah. Yang tersahabat paksa dia meninggalkan kemewahan dunia. Seperti sahabat yang sudah hijrah duluan. Sahabat Mus'ab bin Umair. Insya Allah, sahabat yang luar biasa. Sahabat dikenal pemuda yang luar biasa. Dikagumi oleh orang-orang Quraisy. Sangat tampannya, sangat rupawannya. Sosoknya sangat bagus. Keluarga yang memiliki martabat. Dikenal sosoknya di masyarakat. Memiliki harta yang luar biasa. Tapi tatkala beliau menerima wahyu, dia tinggalkan seluruh kemauan dunia. Subhanallah. Dia pun diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Duluan. Beliau lawan duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama. Sebelum Rasul hijrah. Dia tinggalkan. Meskipun bertentangan dengan orang paling dia cintai. Yaitu Umi. Ini. Subhanallah. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di sini tadi. Mekah adalah negeri yang paling dicintai. Ahabbul biladi ila Allahi wa rasulih. Tapi untuk tujuan tadi. Untuk menyebarkan dakwah. Mereka pun. Masya Allah. Mereka pun meninggalkan semua. Ya. Qalam yajid min aksar Quraish, min aksar Quraish, wa akabirhim, siwa rafda bidakwati, wal i'rad li anha, wal iza'a syadida li rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa man aman li. Tapi apa yang mereka dapat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat selama beliau berdakwah waktu itu di Mekah, selama 13 tahun lamanya. Lam yajid min aksar Quraish. Di mayoritas kebanyakan keumuman orang-orang Quraisy menerima. Tapi para pendekannya siwa Rabbah, melainkan Rabbah berpaling. Tidak wati terhadap dakwanya wal i'rada anha, bahkan menentang. Wal idza'a syadida li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahkan idza menyakiti, mengintimidasi, memusuhi. Berupaya melakukan upaya makar-makar. Asyadid. Yang besar pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man aman Nabi. Dan orang-orang yang beriman dengannya. Kita belum sampai tahap itu. Meskipun. Dalam dakwah juga kita mengalami ujian ya. yang cukup membuat kita sedih, bahkan mungkin sampai meneteskan air mata. Nah, tapi ujian kita masih jauh. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk benar-benar meniti jejak mereka, istiqomah. Pegang teguh dengan prinsip ini, metode dakwah yang mereka lakukan hingga akhir hayat kita. Hatta alul amri bihim ila tanfidhi khutatul makri wal khida' liqatli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tama kubara'uhum fi dari nadwa utashawaru madza yaf'aluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hina ra'au ashabahu yuhajiruna ila Madinah wa annahu la budda ayalhaqu bihim. Fayajidul nusrata wal auna min al ansari alladhina bay'uhu ala aymna'uhu bima yamna'una minhu abna'ahum wa nisa'ahum wa nisa'ahum. Wa hina idzan takunu law dawlatu ala Quraisy. Hatta alul amri bihim, bahkan sampai alul amri bihim. Ini sampai para pembesar mereka. Ulil amri. Para pemimpin Quraisy, para pembesar Quraisy, pembesar-pembesar kabilah di antara mereka. Sampai tahapan ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dakwahnya dimusuhi. Ini tafsir khutatul makri wa khida'i qatl an-nabi, di qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupaya melakukan rencana upaya. Melaksanakan makar tipu daya muslihat di qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana terkala itu mereka ijtima', mereka pun berkumpul. Para pembesar mereka fi dari nadwa, di suatu rumah darun nadwa. Asyawaru madzaibaru Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun bermusyawarah. Apa yang harus kita lakukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hina ra'u ashabu yuhajiruna ila Madinah. Terkala mereka melihat para sahabat-sahabat Rasul tadi sudah hijrah ke Madinah. Sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, duluan yang pertama itu sahabat Mus'ab bin Umair. Sampai di sana bukan langsung diterima. Ada ya sahabat yang sudah menerima, cuman ada juga tokoh orang-orang Madinah di sana yang tidak langsung menerima. Meskipun sahabat Mu'adz pada akhirnya juga diterima, ya. Ada kisah ya, sahabat Mu'adz ini. Dia memang seorang yang luar biasa ya, pandai berbicara, punya kewibawaan. Beliau pun menyampaikan Islam. Islam yang murni, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala pembesar Madinah juga sempat menentang. Sabar. Jangan langsung ditentang. Dengarkan dahulu. Apa yang saya sampaikan, kalau tidak sesuai, silakan. Sabar. Tentunya dengan penyampaian sangat hikmah, penuh wibawa, sehingga beliau pun diterima. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian, bahkan di atas, di puncak hikmah. Tapi inilah orang Madinah dengan orang Quraisy, beda ya. Para sahabat sudah hijrah. Insyaallah Mus'ab bin Umair sudah. Kemudian disusul oleh sahabat yang lain. Orang-orang Quraisy ini udah pusing ya. Waduh, ini orang ini kita halangi di sini, kita intimidasi, kabur ke sana. Sahabat Muhammad ini takut ayat hakim ya. Pasti ini nanti akan nyusut. Wa yajid nusratul auna min al-ansar. Dan misalnya mereka akan mendapatkan pertolongan. Bantuan dari kaum Ansar alladzina bayau ala aymna'uhu mimma yamna'una minhu abna'uhum wa nisa'uhum. Yang tentunya orang-orang Ansar ini juga sudah berbaiat. Berbaiat, berjanji membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan menghalangi, menentang segala sesuatu yang layak untuk ditentang. Sebagaimana segala sesuatu yang layak untuk ditolak, dilindungi. Terkala yang mana ancaman tadi mengancam abna wanisa, terancam pada istri dan anak mereka, seperti itu juga mereka akan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih dari itu. Mereka telah berjanji membela Rasul. Inilah Ansar. Wahina iz takunu lawdawlatu ala Quraisy. Ini kekhawatiran orang-orang Quraisy tadi. Hingga ya, mereka khawatirkan ad-dawatu ala Quraisy. Nah, ya, negeri Mekah tadi pun pada akhirnya dikuasai oleh mereka. Faqala adumma Abu Jahl ra'ya an akhudha min kulli qabilatin fatanshaban jalidan. Thumma nu'tiku la wahidin sayfan sariman thumma ya'midu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zabuhu darbata rajul wahidin faqtuluh. Wa nastarihu minhu wa taqarraqadamuhu fil qabail. Falaistati'u Banu Abdi Manafin, yakni asyiratan Nabi SAW, ayharibu qawmhum jami'an, fayadana bidiyati panutihim iyaha. Nah, di Darun Nadwa tadi, para pembesar Quraisy sudah berkumpul. Menengok gelagat kaum muslimin, orang-orang yang mencintai Rasul, beriman kepada beliau, membela dakwah Rasul, kalah mereka senantiasa diintimidasi di Mekah. Mereka pun akhirnya hijrah ke Madinah. Nah, mereka khawatir ini Rasul menyusul. Nah, Darun Nadwa tadi bermulailah salah seorang pembesar Quraisy di antara mereka. Nah, yang dikenal dengan Abu Jahl. Iya. Anda belum tahu. Iya, ini kunyah beliau ya. Kunyah orang ini. Alhamdulillah ya. Salah satu pembesar Quraisy ya. Nah, lupa namanya. Naam. Apa ya? Hakam atau lupa seperti itu. Abu Jahal. Beliau pun berbicara. Nah, aduh Allah, musuh Allah. Abu Jahal ini, beliau pun mengucapkan suatu ide gagasan. Suatu rencana. Masya Allah. Ini rencana yang sangat ekstrim ya. Yang sangat mengerikan. Masya Allah. Tentunya kalau bukan karena Allah, tidak akan bisa ya menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau pun menyampaikan suatu ide, rencana. Apakah rencananya? Anak khuza, kata beliau, kata orang ini, na'ubilun dalik, anak khuza min kulli qabilatin fatan syaban jalidan. Nah, kita ambil, kita pilih. Dari masing-masing kabilah yang ada, kabilah Quraisy banyak kabilah. Ya, Naam ya. Di antaranya yang kita ketahui ya kabilah Bani Hashim. Abdi Manaf ya. Ini kabilah Rasul. Abu Jahal ini beda. Tidak satu kabilah dengan Rasulullah SAW. Dia pembesar kabilahnya. Ada beberapa ya. Sehingga 10 tahun anak. Pernah anak. Ya, dapat peda. Itu sampai mungkin 7 ya. Ada 7 kabilah besar di Quraisy. Nah, ini salah satu tokoh mereka. Jadi banyak ya. Kalau dikumpulkan, nah, ada 7 kabilah. Nah, ambil pun menyampaikan. Kita pilih, kata orang ini tadi. Nah, anak khudha min kabilatin, min kulli kabilatin, fatan syaban jalidan. Kita pilih masing-masing setiap kabilah pemuda yang syaban jalidan. Jaridan, nah, yang kuat, gih, nah, ya, ini, jadi, semain utikulah wahidin seven sariman, kemudian kita beri pada masing-masing mereka seven sariman, pedang yang tajam, semain yamiru ila Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam, kemudian, ya, mereka pun kita suruh untuk menuju kepada Muhammad, fadzabu bi darbati rajulin wahidin, sehingga memenggalnya. Iya. Darbati wahidin. Nah, pukulan sekali pukul kepada manusia, ya. Tapi 7 orang kan. Semoga baik dulu sehingga mereka pun membunyi. Mereka semua. Nastarihu minhu, sehingga kita pun bisa beristirahat dari Muhammad. Tafarraqa damuhu fil qabail. Sehingga darahnya tadi pun mengalir, terpencar ke seluruh kabilah yang ada. Nah, kalau mau dimusuhi, musuhilah seluruh kabilah tadi. Kalian kabilah satu, kabilah. Gimana? Bani Hashim. Mau musuhi 7 kabilah? Nah, ini gagasannya. Fala yastati'u banu abdi manaf. Sehingga Banu Abi manapun mereka tidak mampu. Yakni asyirat Nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu ayahribu qaumum jami'an. Kaum mereka memusuhi atau memerangi seluruh kabila yang ada. Fayadunna bidiyati nutihim iyaha. Sehingga mereka mau tidak mau ridho dengan sekedar dengan tebusan. Itu pun ya sudah. Kita bayar saja. Luar biasa gagasan mereka ini ya. Orang ya. Luar biasa. Gagasan yang sangat jahat. Ya. Sangat mengerikan. Iya kan? Inilah makar setan. Tapi satu dia lupa. Nah. Apa itu? Satu dia lupain. Nah, kalau gagasannya ini udah gagasan sempurna ya. Kalau orang punya ide ini udah ide jahat yang sempurna totalitas ini. Cuma satu. Mereka melupakan Allah. Nah, cuma itu. Dan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Nah, padahal mereka ini beriman kepada Allah. Mereka beriman mengakui Allah itu Tuhan. Iya. Orang Quraisy itu musyrik ya. Nah. Nah, musyrik. Jadi mereka beribadah kepada Allah tapi tidak mengesakannya. Nah. Dia menentang Rasul sebagai utusan Allah, tidak mengakuinya. Nah, sebagaimana pada perjanjian Taimiyah. Sekiranya engkau memang Rasulullah, tidak mungkin kami memerangi pada perjanjian Hudaybiyah ya. Itu setelah sebelum Fathu Makkah. Nah, alamnya. Nah. Itu. Mereka yang pada Allah. Nah. Dan mereka menyekutukan Allah. Tidak menjadikan Allah satu-satunya zat yang layak berhak untuk ibadah. Ilah yang berhak untuk ibadah. Mereka berikan ibadah juga kepada berhala-berhala yang ada. Meskipun untuk tujuan sekedar wasilah. Mereka merupakan Rasulullah itu. Merupakan Allah SWT. Lupa. Kalau Rasul ini adalah utusan Allah. Nah, yang sesungguhnya. Nah, tidaklah mereka makar, tapi makar Allah, maka sebaliknya Allah akan balas makan. Nah, ya, dengan balas yang sempurna. Nah, subhanallah. Inilah makar yang direncanakan, dilancarkan oleh mereka. Nah, fa'lamallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu, ya, tentunya Allah beritahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima aradu musyikun, apa yang hendak dilakukan oleh kaum musyikun ini, para musyikun ini. Wa ayyana lahu bil hijrah. Maka dari itu Allah pun mengizinkan dia untuk hijrah. Baru Allah izinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu qad tajahhaza min qabl lil hijrati ila al Madinah. Ya, yang mana sebenarnya sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu tajahaza. Tajahaza ay jama'a wa haddara kulla lawazim ar-rihla nam ahbatan wa istidadan lis-safar. Ini mana tajahaz. Nah, yang mana sebenarnya sahabat Abu Bakar ini sudah siap-siap duluan beliau, sudah jauh hari untuk hijrah ke Madinah. Nah, ya sebenarnya ini sahabat-sahabat udah hijrah dulu, udah hijrah semua ya ke negeri Madinah. Enak di sana. Dia sahabat orang, sahabat Ansor, ibadah enak kan, tanpa dimusuhi, tanpa diintimidasi, berdakwah menyampaikan din yang benar ini, tauhid akidah yang benar ini diterima. Sahabat Abu Bakar ini pengen juga sebenarnya dari awal. Naam. Nah. Kemudian naam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislik. Naam. Sebentar. Santai sahabat Abu Bakar. Nah, ini hikmah juga ya. Fa inni arju ayuzana li. Naam. Sebenarnya kata Rasul santai. Oi, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. karena aku berharap aku diizinkan. Nah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memang hijrah sampai memang mendapat wahyu perintah dari Allah sementara. Fatakhkharu Abu Bakar radhiyallahu anhu, sehingga sahabat Abu Bakar pun ta'akhkhar. Beliau pun ya mengakhirkan, mengurungkan untuk niatan untuk hijrah tadi. Di sini juga ada faedah ya. Subhanallah ya. Faedah. Memang orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sahabat Abu Bakar. Ya. Nah, beliau pilih orang yang ya sesuai. Nah, yang paling dicintai juga dari kalangan makhluk. Nah, sebagaimana kita ya. Nah, kita tuh ya akan nyaman kalau mau safar dengan orang teman-teman yang memang satu hati dengan kita. Ya. Nah, nyaman. Enak, lugas kita. Enggak kaku gitu kan. Nah, iya. Nah, itu ini dan sini juga faedah ya, menunjukkan tentang keutamaan sahabat yang mulia sahabat Abu Bakar jamaah. Nah, kata khurab Abu Bakrin radhiyallahu anhu liyashaban nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengurungkan. Nah, mengurungkan, mengakhirkan untuk hijrah, tujuannya apa? Agar bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, nah, ummul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah berkata, "Fabainama nahnu fi baitin Abi Bakrin, fi baiti Abi Bakrin, fi nahri dhahirati, fi muntasifin nahar, idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adal ba." Muqtani'an. Nah, kata beliau, "Bainama nahnu fi baiti Abi Bakrin." Nah, terkala kami lagi di rumah Abu Bakar. Nah, ini orang Arab ya. Iya. Ya. Bapaknya pun sebut ya. Nah, bagaimana sahabat Abdullah bin Umar, dia sebut Umar. Nah, ini orang Arab ya, beda dengan kita. Ya. Nah. Iya, ini orang Arab biasa menyebut nama. Terkala kami lagi di rumah Abu Bakar, di nahri Zahirati, di muntasfin nahar. Di awal siang, pertengahan siang, pas masuk awal pertengahan siang, iza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tiba-tiba Rasul di depan pintu. Nah, muqtani'an. Muqtani'an merupakan isim fa'il dari iqtana'ai radhiyah. Radhiyah bihi ba'da nuqash. Ba'da nuqash. Wa tma'anna ilaih wa wafaq. Ini makna muqtani'an. Akhirnya Rasul pun menerima ridho untuk sebagaimana sahabat Abu Bakar awalnya pengen hijrah, telepon ayo kita hijrah. Pakol Abu Bakar, sahabat Rasulullah, kalau alhamdulillah muqtani'an ini artinya di sini ya, kalau Anda lihat. Mungkin ada makna yang lain. Pakol Abu Bakrin radhiyallahu anhu tidak udahu abi wa ummi. Terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat Abu Bakar melihat ya ada Rasul di depan pintunya, fida'unnahu abi wa ummi. Apa Rasul? Nah, fida'unnahu, fida' ini tebusan. Tebusan untuknya. Bapak dan ibuku sebagai tebusan untuknya. Ini nanti kita akan mendapatkan sedikit faedah ya. Penjelasan dari Syekh Muhammad, Syekh bin Bas ya. Nah, Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Nanti kita baca penjelasan beliau. Terkait ungkapan ya orang Arab bi abi anta wa ummi. Nah, ini kalau diletterlekan seperti tadi ya. Aku tebus dia dengan bapak dan ibuku. Nah, ini secara letterlek bahasanya ya. Kalau kita ya, kita dengarnya inilah beda kita ya, beda kita orang Indonesia dengan orang Arab ya. Ini ungkapan orang Arab. Nah, ini ungkapan ya. Ungkapan. Yang bahkan secara maknanya tidak seperti itu ya, tidak bisa dipahami secara literal. Mungkin juga ya pada bahasa-bahasa kita. Nah, ungkapan ataupun istilah. Nah, contohnya yang simpel itu kan kepala sekolah. Ya. Orang tua. Nah, itu orang tuanya. Nah, ini kan istilah mungkin ya untuk mengungkapkan penjelasan tentang ini bapak ibunya anak ini. Yang belum tentu dia tua. Bisa jadi dia sudah menikah di umur belasan tahun seperti orang Arab, ya kan? Masih muda. Nah, ya, atau kepala sekolah atau kepalanya itu. Nah, ini sekedar ungkapan. Walau alam, nah ini sedikit hanya sekedar penganalogian dari anak. Nah, nanti kita akan jelaskan penjelasan untuk ungkapan orang Arab terkait makna ini ya. Bida'u lahu abi wa ummi. Atau bi abi anta wa ummi. Nah, nanti kita baca penjelasannya. Nah, yang letter like-nya tadi. Nah, aku tembus dia dari bapak dan ibu. Wallah, maja'a bi fi hadhihi as-sa'ah ila umra. Demi Allah. Ini kondisi sahabat Abu Bakar yang tengah berbicara dengan keluarganya. Demi Allah. Maja'a bi fi hadhihi as-sa'ah. Tidaklah beliau datang di waktu tengah hari kayak gini. Bayangkan kan di awal terik panas matahari. Untuk pintu rumah sahabat Abu Bakar. Yang sebelumnya memang sahabat Abu Bakar ini pernah ada pembicaraan. Pengen hijrah. Tahan sahabat. Sabar. Nah, ya. Aku dapat izin dulu. Nah, dia pun mengurungkan. Demi menemani Rasul. Nah, tiba-tiba beberapa waktu siang hari kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ada di depan pintu. Dapat kamu ya dengar Rasulullah depan pintu di waktu lagi panas tarik lagi di awal-awal panas. Ya. Ini kan sebenarnya kalau di awal panas itu tarik orang agak malas keluar rumah kan. Ini kan kita ya. Nah, agak malas. Ya. Apalagi kita ya negeri Arab kan. Yang panasnya itu ya bisa berlipat dibandingkan kita. Nah, bisa. Ini kok panas-panas gini sekali. Sahabat Abu Bakar sudah ada firasat ini kan. Nah, sampai pun dia mengungkapkan ungkapan tadi. Nah, bida'un lahu abi wa ummi. Aku tembus dia. Bapak dan ibu. Allah, sampai pun dia bersumpah. Demi Allah. Maja'a bi fi alisa ila umir. Tidaklah beliau datang. Waktu yang seperti ini. Melainkan pasti beliau ini sudah diutus. Minta oleh Allah SWT. Adakah Nabi SAW, maka Nabi pun masuk. Wa qala li Abi Bakar, akhrij man indik. Dia pun berkata kepada sahabat Abu Bakar, semakul meradanya, akhrij man indik. Keluarkan orang yang ada sisi. Nah, dia mungkin ini perkara rahasia ya. Kalau ada orang lain, keluarkan. Nah, ya. Suruh mereka keluar. Wa qala, innamahum ahluk bi anta wa ummi. Bi anta wa ummi. Naam ya. Dengan ungkapan yang sama ya. Dengan makna yang sama dengan nuskho dengan konteks tulisan ya. Kata yang agak berbeda ya. Naam. Nah, tapi masdar yang sama. Innamahum ahluk bi anta wa ummi. Mereka yang di dalammu tidak lain keluargamu. Iya. Iya, keluarga maksudnya keluarga Rasul. Keluarga sahabat Abu Bakar juga. Keluarga Rasul juga, karena keluarga sahabat Abu Bakar. Bi abi anta wa ummi. Nah, ini anak sempat cek, faedah dari Syekh bin Baz, rahimahullah, terkait ungkapan bi abi anta wa ummi, beliau sempat ditanya. Nah, mana merujuk langsung di dalam fatwa beliau, tepatnya fatwa durus, makna al-qaul bi abi anta. Bi abi wa ummi. Beliau sempat ditanya, ma makna bi abi anta wa ummi? Naam, dia mengatakan, naam, kalau Syekh bin Baz, ma makna bi abi anta wa ummi, ay, yakni, abdika bi abi wa ummi. Nah, ini, kalau tadi disebutkan, ya, bida'un lahu. Nah, terkadang dengan, cukup dengan kata, bi abi anta wa ummi. Nah, di situ ada yang mahfuz, ya. Satu yang dihapus. Nah, yang enggak nampak. Sebenarnya ada, ya. Nah, seperti yang tadi. Kalau tadi ditampakkan tidak undahu abi wa ummi. Nah, maknanya adalah abdika bi abi wa ummi. Aku tebus engkau, wahai Rasul, dengan bapak dan ibuku. Nah, ini beliau ditanya. Ini maknanya seperti ini. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang dimaksudnya seperti ini ya. Nah, tapi beliau mengatakan, nah terkait makna ungkapan ini adalah kata beliau, kalimatun taquluhal arabu fi ta'zimin mukhatab. Naam, kalimatun taquluhal arabu fi ta'zimin mukhatab. Nah, ini adalah ungkapan orang Arab di dalam mengagungkan orang yang diajak berbicara. Mengagungkan dan meyakinkan. Naam ya. Bahkan ini sebenarnya pembicaraan ini tatkala Syekh bin Bas, ditanya oleh orang Arab sendiri ya. Nah, terkait ungkapan-ungkapan seperti ini yang dapat di dalam surat hadis ya. Nah, kapal riwayat hadis pembicaraan sahabat Rasul dan sahabatnya. Nah, termasuk bahkan ucapan Rasul ya. Spontanana juga ada ya. Nah, ini adalah ungkapan yang dilakukan oleh orang Arab tatkala mengagungkan orang yang diajak bicara al-mukhatab. Nah, dan juga demi meyakinkannya ya. Ini benar-benar meyakinkan orang tadi. Nah, Masya Allah, kalau secara letter like-nya tadi, aku tembus engkau dengan bapak dan ibu. Karena ini kan kalau kita ya, letter like-nya ini kan kayak enggak sopan kan. Masa mau menembus orang dengan bapak dan ibu kita kan. Nah, tapi ya itu sekedar ungkapan. Ya, itu sekedar ungkapan yang sebenarnya maksudnya sungguh-sungguh dia mengagungkan orang yang mengajak bicara, saking aku memuliakan. Naam. Iya. Percayalah. Wahai Rasul, ini tidak lain hanya sekedar keluargamu. Ya, nanti keluarga. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad adzina li bil khuruj." Nah, aku sudah diizinkan untuk keluar dari samka. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, "Ashabatu ya Rasulullah?" Nah, kalau gitu akan ditemaninya ku ya Rasulullah. Qala na'am. Iya. Masyaallah. Faqala ya Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, "Khudh ihda rahlataini hatain." Beliau pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, ayo ambillah salah satu dari dua tunggangan ini." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bisaman?" Ya, berapa harganya? Nah, di sini juga ada beda ya. Subhanallah ya. Ini adalah kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ya. Naam. Kewibawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat, bahkan setelah beliau sampai di Madinah. Naam, tidak seperti waliyullah. Orang yang mereka menjadi figur ya, menjadi teladan. Kadang mereka haji-haji mumpung gitu. Nah, terkala seperti itu, padahal mereka punya kemampuan, wa'alaikumsalam. Nah, ini mesti beliau menanyakan, berapa? Bahkan beliau beli. Sebabkan nama riwayat lain, dia pun tetap membeli. Yang sahabat Abu Bakar, Rasulullah, masuk juga di Madinah. Kalau beliau sampai di kota Madinah, dan beliau mencari letak posisi masjid yang nantinya kelaknya akan dijadikan masjid Nabawi. Nah, orang-orang Naam Ansor sudah merelakan. Ya, berapa harganya? Dia pun tetap hargai, ya. Beli. Inilah beliau yang memang beliau adalah teladan dari segala hal. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menolong kita mengikuti segala jejak langkah beliau. Antara ada yang beliau. Nah, menolong kita ya. Nah, meskipun tentunya tidak mudah ya. Nah, Assalamualaikum. Kemudian, Suma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin faqama fi ghari Jabal Thur. Nah, keluarlah sahabat Rasulullah dan sahabat beliau, sahabat Abu Bakar. Nah, dan keduanya sempat bermukim di goa Jabal Sur. Nah, Gunung Sur ya. Jabal Sur. Nah, sekarang ini pun masih menjadi tempat yang besar ya. Tempat yang sejarah sangat menjadi tempat sangat besar sejarahnya. Nah, bahkan di Mekah ya. Tatkala para jamaah haji umroh mereka sempatkan untuk melakukan ziarah ya ke Jabal Sur ini. Mereka tinggal di sana salasa layali. Yabitu indahum indahuma Abdullah ibn Abi Bakar. Mereka di sana tidak mereka berdua saja. Mereka bermalam di sana dengan Abdullah ibn Abi Bakar. Abdullah, subhanallah ya, putranya sahabat Abu Bakar. Abdullah ya. Wa kana ghulaman syaban dzakiyan wa'iyan. Yang mana sahabat Abu putra beliau Abdullah bin Abu Bakar ini adalah seorang yang ghulaman syaban dzakiyan wa'iyan. Seorang pemuda yang zeki, cerdas. Soalnya seperti bapaknya, zekin wa'iyan. Wa'iyan ini orangnya sangat teliti ya, sangat penuh kewaspadaan. Orangnya enggak gasak-gusuk, penuh ketenangan, ketelitian, kewaspadaan. Fayantaliku fi akhiri lail, fayantaliku fi akhiri lail ila Makkata fayasbahu min Quraisy fala yasma'u bi khabari hauli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibi illa wa'ahu hatta ya'ti bihi ilahima inna yakhtaritul zalam. Beliau yang terkait di akhir lain. Pada akhir malam, menjelang akhir malam, tepatnya menjelang sebelum salat subuh ya, berarti ya, di waktu-waktu sahur, beliau menuju Mekah. Tujuannya apa? Payas bahu bin Quraisy. Sehingga pada saat pagi hari beliau sudah bersama orang Quraisy. Seperti di Mekah ya. Supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Pada saat malamnya selama 3 hari itu beliau tidur di sana. Di Jabal Sur tadi. Menemani bapak dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan mau menjelang subuh, beliau balik lagi ke Mekah. Ini sahabat Abdullah ibn Abi Bakar radhiyallahu anhu. Beliau pala ismau bi khabari hauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mendengar kabar tentang seputar Nabi dan sahabatnya, sahabat Abu Bakar ila wa'ah. Melainkan beliau impun ya, beliau tampung ya. Beliau ini tentang ini apa rencana mereka, gimana. Beliau kumpulkan. Hatta ya'tiya bihi ilahima hina yakhtalitu zulam. Kemudian beliau pun datang lagi menuju Rasul dan sahabat Abu Bakar. Kala yakhtalitu zulam. Malam benar-benar sudah gelap sekali. Ya. Beda dengan kita. berbeda dengan kita sekarang ini. Kalau zaman dahulu kan gak ada lampu ya. Malam juga mereka kebiasaan orang zaman dahulu itu malam mereka matikan lampu. Kebiasaan mereka. Mereka tidur benar-benar tidak pakai lampu. Kan kalau hidup lampu, seperti kisah sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Menunjukkan situ orang tuh mungkin lagi ada masalah ya. Bagaimana? Karena ya kalau malam ya sudah mereka matikan lampu. Di sahabat Umar bin Khattab seorang khalifah yang luar biasa ya, yang hampir dikatakan tidak pernah tidur di malam hari. Beribadah dan juga mencari kabar tentang keadaan rakyatnya. Ibadah mencari kondisi. Di siangnya juga seperti itu ya. Musyarak, terkumpul. Jadi beliau Abdullah bin Abu Bakar tadi baru mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar tatkala sudah malam sekali. Kemudian mana tadi? Nah, faja'alat Quraisy tatlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, faja'alat Quraisy tatlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam min kulli wajhin wa tas'a bi kulli wasilatin yatbi kun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ja'alu liman yati bihima au bihadihima dia tahu mi'ata min ibilin minal ibil. Nah. Nah, Fajal Quraisy beliau pun ya dengan konsep seperti itu Abdullah bin Abu Bakar tadi mengumpulkan berita dia tuh mendapati ya sepertinya mendapatkan informasi kondisi orang-orang Quraisy benar-benar gencar. Nah, mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengkuli wajin wa tas'a bikuli wasilatin. Mencari di segala penjuru yang ada. Mengupayakan dengan segala wasilah yang ada. Lihat riku Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bisa mendapatkan menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ja'alu liman ya'ti bihima bahkan sampai-sampai mereka pun akan memberikan orang yang bisa mendatangkan keduanya au bi ahdihima atau salah satunya dia tahumi atau minal ibil. Nah, mereka akan kasih tebusan, hadiah. Nah, ya. 100 unta. Luar biasa, ya. Langsung jadi kaya raya. Ya, cari semua. Sama orang, unta itu luar biasa, ya. Satunya luar biasa. Nah, ini dikasih 100. Wah. Jadi luar biasa. Ya, adi beliau. Ya, ibaratnya buronan nomor satu. Nah, DPO. Ibaratnya kalau zaman sekarang, ya. Nah, ya tentunya. Nah, maksudnya Allah. Nah, dan mulia. Setelahnya mulia. Rasulullah dan para sahabatnya. Ya. Nah, semoga Allah menjaga kita semua. Nah, kemudian, nah ini terkait beliau tadi. Walakin Allah kana ma'ahuma. Nah, maaf, afan sebelumnya. Nah, walakin Allah kana ma'ahuma yahfidhuhuma bi'inayati wa yir'ahuma bi'riayati hatta inna Quraisyan na'am liyakifuna ala babil ghar fala yarawnahuma. Na'am, karena mereka orang-orang Quraisy tadi sudah berupaya mencari, mengincar. Nah, memburu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan sahabat beliau Abu Bakar tadi. Nah, bahkan sudah memberikan apa ya? Sayembara ibaratnya ya. Melakukan sayembara. Barang siapa yang berhasil menemukan keduanya atau salah satunya akan dikasih 100 ekor unta. Iya. Itu kendaraan paling mewah zaman itu. Enggak satu ya, 100. Subhanallah, ya. Paling mewah. Kalau zaman sekarang ini apa ya? Mobil sport, ya. Nah, mobil sport, apa itu? Lamborghini. Ya, Lamborghini atau Ferrari. Atau, dan semisalnya ya. Ataupun mobil-mobil, apa ya? Mobil-mobil mewah ya. Nah, mobil Alphard kah kata mereka ya intinya kendaraan yang sangat mewah ataupun Rolls Royce ya, itu luar biasa. Nah itu nggak tanggung-tanggung 100 iya 100 artinya ya apalagi orang-orang miskin dengar gitu ya mereka akan gila mengejar gila benar-benar mengincar keduanya. Nah hatta jam walakin Allah kana ma'ahuma akan tapi Allah sementara bersama keduanya. Ya fi huma bi inayati Allah menjaga mereka dan penjagaan harinya wariaya wariahuma bi riayati Allah melindungi mereka dengan perlindungannya. Hatta inna Quraisyan yakifuna ala babil ghar bahkan sampai orang Quraisy yakifuna ala babil ghar mereka itu lagi berdiri tegak bahkan nah ini di sini Syekh Muhammad Muhammad bin Salim saya menggambarkan bagaimana penjagaan Allah terhadap Rasulullah. Artinya orang Mekah, orang Quraisy sudah gencar. Dari segala macam kabilah yang ada tadi mengincar Rasulullah. Gila. Nah, tapi bagaimana penjagaan perlindungan Allah SWT terhadap Rasulnya, terhadap orang yang Allah cintainya, yang Allah cintai. Nah, malam bersama Rasul, sahabat, pegangan hamba-hamba yang Allah cintai. Inna terima Allah. Ya. Yakinlah. Ya. Yang pertolongan dan perlindung Allah. Sekiranya Allah menjaga, tidak ada satupun yang bisa menghancurkan siapapun itu. Nah, dan tatkala Allah inginkan mencelakakan seorang, tidak pula ada satupun yang bisa menghindar. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ni'manullah, ni'manullah sih. Subhanallah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah kamu. Dan dialah sebaik-baik al-wakil. Tempat perlindung. Sebaik-baik perlindung, penjaga, penolong. Cukuplah Allah. Nah, ini Syekh Muhammad bin Salim al-Fahim menggambarkan bagaimana penjaga perlindungan Allah terhadap Rasul dan sahabat beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Naam. Dia mengatakan, "Hatta inna Quraisy, sampai-sampai inna Quraisy, orang-orang Quraisy, yaqifuna ala babil ghar." Mereka sampai berdiri di depan pintu. Pintu lubang tadi, artinya lubangnya enggak begitu besar, lubang gua tadi enggak begitu besar. Naam. Dia sudah berdiri di pintu gua tua. Subhanallah. Ini kalau kita itu udah kayak hilang nyawa kita ya. Ini sudah mereka bersembara hidup matinya, pokoknya sampai ditarik, dikasih gitu, dikasih tebusan dari. Nah, sudah di depan pintu Ghafu. Masya Allah. Wala yarawnahuma. Gimana penjagaan dan perlindungan Allah SWT. Nah, mereka tidak melihat keduanya. Nah, bahkan ini digambarkan sahabat Abu Bakar. Bagaimana kondisi mencekamnya mereka pada saat itu. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, qultu li Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fil ghar, law ana ahaduhuma nazur ila qadamai la absarna. Ini bagaimana pada saat itu digambarkan oleh sahabat Abu Bakar. Kondisi mencekamnya, kondisi mereka. Nah, kata sahabat Abu Bakar, Abu Bakar radhiyallahu anhu, qultu li Nabi, aku berkata Rasul, wa nahnu fil ghar, kala itu kami lagi di goa. Law ana ahdahuma nadhur ila qadamai la absarna. Sekiranya keduanya itu, dua orang itu, sekedar melihat kaki mereka aja, lihat, udah di depan pintu goa. Misalnya sambil berdiri, nah ini, lagi berdiri depan gua. Nah, nengok ke bawahnya aja, kakinya aja, dapat. Yeah. Ada di hadapan mereka, nampak kayak gimana kecilnya itu, guanya itu, ya, kecil dan sempitnya. Ayuh, sekiranya salah seorang nyata, mereka lihat ke bawah kakinya, lihat kakinya aja, ini nampak kita. Nah, sungguh-sungguh mereka akan melihat kita. Lah besar, nah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "La tahzan. Innallaha ma'an." Ma'lum ka ya Abu Bakr, bisnaini Allahu salasu. Allahu salasuhuma. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala itu, "La tahzan." Jangan sedih, jangan khawatir. Wahai Abu Bakr. Kalau disebutkan kisahnya juga pada saat itu, subhanallah, ini lagi mencekam juga ya. Di dalam gua juga sahabat Abu Bakar ini disengat kalajengking, kalau nggak salah. Emang kalajengking atau lipam. Rasul lagi tidur. Lipam sahabat Abu Bakar. Nangis dia, sakit. Waduh ya Allah, ini lagi sakit. Mau teriak gimana? Orang Quraisy ini di depan juga. Terbangun Rasul. Ya Allah. Mungkin sudah pikir Abu Bakar udah tamat ini kan. Sudah kayak gitu ya. Nah. Tapi Masya Allah ya. Tenangnya Rasul. La tahzan. Jangan sedih. Jangan takut. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ini ucapan. mengawasi, melindungi, tidak akan menyanyiakan, bahkan siap menolong. Nah, bagaimana? Bagaimana pandangan? Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di sini ini Allah salih semua dengan kedua orang. Yang salah satunya, yang ketiganya itu Allah. Wala. Hatta idza sakana talabu talabu anhuma qalilan kharaja min al-ghad ba'da thalasi layalin muttajihina muttajihaini na'am ila al-madinati ila tariqis sahiri na'am. Hingga idza sakana talabu anhuma, tatkala pencarian, pengincaran, na'am, pemburuan kepada keduanya sahabat Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, na'am, mulai sakana, mulai tenang, na'am, sedikit tenang, qalilan kharaja min al-ghar. Mungkin mereka sudah ngincar, ah enggak ketemu, sudah dicari semua penjuru na'am Mekah ini ya. Bahkan mungkin di bawah batu sudah mereka tengok ya. Nah, tapi masya Allah satu lubang itu lalai. Nah ya, alubat lalai na'am ya. Nah, sampai disebutkan, digambarkan, Allah alam ya, pernah mendapatkan na'am cerita juga, kisah juga ya. Faedah, tapi ini perlu dirujuk lagi. Nah, ya. Nah, kalau na'am, diantara juga bentuk lindung Allah perintahkan na'am. Kenapa mereka tadi merasa tak mungkin ada sih. Nah, di bawahnya ditutup dengan yang gelap-gelap. Nah, ya. Dan juga, ya. Alam, ya. Ini apa dulu cerita lama. Tapi ini perlu dirujuk lagi. Sampai pun juga di ada sarang burung di sana. Alam, tapi ini perlu dirujuk lagi ya. Jadi mereka, gak mungkin lah jadi bawah ini. Nah, ya. Iya. Mungkin sini dari jauh sudah ada sarang laba-laba. Kalau ada manusia ya pasti rusak sarang laba-labanya kan. Nah, sarang burungnya enggak. Oh, ini enggak mungkin. Jadi mereka enggak mungkin lah. Sudah pergi. Di seluruh penjuru Arab sudah mereka cari. Mungkin sudah relakan aja. Sudah sampai mereka ke Madinah. Mungkin seperti itu ya gambarannya. Hatta idza sakana talabu anhuma qalilan kharaja min al-ghar. Pada salah silayalin mutijahaini ilal madinati. Nah, selama 3 hari mungkin pencarian pemburuan kurang lebihnya itu. Nah, mereka pun sudah tenang. Sedikit tenang karena sudah tidak seperti gejolak awal. Pemburuan awal. Nah, mereka pun setelah 3 hari keluar dari gua tadi. Mutijahaini. Nah, ila al-Madinati ala tariq as-sahil, mereka menuju ke Madinah melalui jalur sahil. Jalur sahil ini arah pantai ya. Nah, mohonlah alam. Demikian ya. Luar biasa, ini sebenarnya masih ada lagi. Masih panjang ya tentunya ya. Terkait kisah perjalanan Rasulullah SAW bersama sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Banyak hal yang bisa kita petik. Banyak hal yang bisa kita petik dari faedah ini. Luar biasa ya. Bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abu Bakar tatkala hendak hijrah ke Madinah. Demikian juga para sahabat yang lain. Banyak kisah luar biasa. Perjalanan mereka ingin hijrah. Menuju negeri, suatu negeri, suatu tempat yang situ mereka bisa beribadah dengan tenang, tenteram, bisa menjalankan syiar Islam dengan baik. Menjalankan syiar Islam yang baik, mendakwakan, menyebarluaskan dakwah dakwah. Nah, dakwah tauhid yang mulia ini. Nah, tentunya bukanlah perkara yang mudah. Nah, bukanlah perkara yang mudah. Nah, dalam suatu riwayat, nah, dikisahkan juga ya, meskipun ini bab hadis tentang niat ya. Jadi dasar juga, landasan pentingnya niat yang ikhlas dalam beribadah. Nah, dari sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab, diriwayatkan dari beliau. Nah, disebutkan terkala beliau sedang berkhutbah di atas mimbar. Beliau pun berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi beliau mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda. Naam. Naam. Apa? Naam. Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likumri'in mana. Paman. Paman. Paman hijrah. Paman hijrah tu ila Allah wa Rasulih. Hijrah tu ila Allah wa Rasulih. Paman hijrah tu ila dunia sifa'u ila mra'atin yang kihwa. Keriwatin yang tazawwaj pak. Hijrah tu ila mahajirin. Ini tentang hijrah. Nah, bahkan ini juga hadis bahkan dijadikan dasar wajibnya niat ikhlas. Ikhlasnya niat ikhlas dalam segala amalan ibadah. Menunjukkan perkara hijrah besar. Nah, perkara hijrah adalah perkara yang besar dalam Islam. Bahkan itu awal puncak. Bagaimana Islam mulai menjadi kokoh. Nah. Nah, ini di banyak ya, banyak hal ala pemingkum, banyak hal perkara yang besar terkait hijrah ini. Demikian juga, nah, beberapa faedah, nah, yang bisa kita petik mengenai perjalanan sirah Rasulullah SAW, juga tentang bagaimana sahabat Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu anhu, nah, di dalam berjuang membela agama Allah, membela Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan hari ini. Nah, pagi menjelang siang, mudah-mudahan nah, kita bisa mengambil faedah manfaat dari apa yang kita pelajari ini. Dan semoga Allah SWT menolong kita untuk bisa mengamalkannya. Dan semoga Allah SWT menolong kita nah, untuk bisa mentaatinya, menjalankan syariatnya, meniti jejak langkah Rasulnya, berpegang teguh dengan manhaj ini hingga akhir hayat kita. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Alafu minkum, jika ada kekurangan, kesalahan, tentunya itu dari anak pribadi dan dari syaitan. Nah, aswab kebenaran ya, tentunya hanya dari Allah SWT. Ana akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.